Kita goyang lagi bareng-bareng semuanya. Sing apa lagu iki nyanyi bareng-bareng adalah ya. Yo. OVS. Eke yang sudah request Trisno Waronggono tadi sudah diturutin.